Kaulah benteng hidupku, ku baringkan senang arah masa depanku. Dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan, ku yakin engkau tahu yang terbaik bagiku. Sebab kaulah Allah, kaulah Tuhan, ku percaya. Benteng hidupku, ku baringkan semua arah masa depanku. Dalam setiap pikiran, dalam setiap harapan, ku yakin engkau tahu yang terbaik bagiku. Sebab kau God.